tarikh untuk Ramadan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatin muqarrabin. Allahumma aminna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Aidu ta'allumah wa ta'lima li fadal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al khair. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في كتابه رسالة المعاونة إلى قوله الحمد لله الحمد لله الذي فضل دينه على سائر الأديان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutamakan agamanya atas agama yang lain. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan dijadikan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan sosok yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain, bahkan dari antara makhluk-makhluk yang lain. Wa ja'ala ummatahu, dan menjadikan umatnya khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi dalam apa yang kita baca di sini, pertama sahibul kitab melakukan atau memanjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih agama Islam untuk kita semuanya. Dan agama Islam adalah agama yang paling mulia, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtum alaikum ni'mati, dan dengan itu aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha, aku senang dengan agama Islam bagi kalian semuanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan seharusnya kita mensyukuri nikmat yang agung, nikmat yang mulia, yang tiada taranya, yang tiada dipisah dibandingkan dengan nikmat yang lain, yaitu nikmat al-Islam. Semuanya kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang betul-betul mempercayai akan adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diingat-ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wazkuru nikmatullahi alaikum, dan ingat-ingatlah kalian semuanya selalu akan nikmatku yang aku berikan kepada kalian semuanya. Ahlu tafsir mereka mengatakan yang dimaksud untuk mengingat-ingat nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat al-Islam. Oleh karena itu Abu Yusuf, seorang ulama besar, seorang murid daripada muridnya Imam Abu Hanifah yang sukses dan yang meneruskan madhabnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini pokoknya hanya ada tiga. Pertama, nikmatul hina tentunya. Nikmat dengan harta, nikmat dengan apa yang kita miliki daripada duniawi, itu sebuah nikmat juga yang agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mungkin sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dengan nikmat harta. Kita sholat pun butuh harta, kita puasa butuh harta, kita haji butuh harta, kita sedekah butuh harta. Dan dengan adanya harta tersebut maka akan sempurna ibadah seseorang. Dan yang kedua, nikmatul afiyah, nikmat sehat. Ya alhamdulillah kita punya anggota badan semuanya sehat, semuanya normal, tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Dan kenikmatan tersebut merupakan salah satu nikmat yang agung, yang pokok, yang ada atau yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan yang ketiga adalah nikmatul Islam. Segala nikmat yang kita terima, segala nikmat yang kita miliki, nikmat kekayaan, nikmat panjang umur, nikmat punya anak, nikmat punya keturunan, nikmat punya jabatan, nikmat sukses dalam masalah apapun, tapi tanpa adanya nikmat Islam, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu akan menjadi sebab sengsara seseorang di akhirat nanti. Orang kafir yang hidupnya masya Allah, hidupnya diberi kenikmatan oleh Allah SWT dalam dunianya, dalam harta mereka, ya, mereka bahkan diberikan oleh Allah SWT panjang umur, bahagia, tapi itu semuanya akan sia-sia dan tidak akan ada artinya kalau mereka tidak diberikan oleh Allah SWT nikmat Islam. Karena hanya nikmat yang mereka miliki hanya dinikmati hanya sesaat saja, dan itu adalah semua yang mereka miliki akan ditinggalkan. Mereka akan tinggalkan harta mereka, mereka akan tinggalkan orang-orang yang mereka cintai, anak-anak mereka, keluarga mereka. Mereka juga akan tinggalkan mobil-mobil mewah mereka, dan mereka semuanya nantinya akan pindah ke alam barzah, dan mereka akan pindah ke alam akhirat, dan disitulah kehidupan sesungguhnya, la nihayata laha, yang tidak ada batasnya dalam kehidupan tersebut, selama-lamanya tidak ada ujung-ujungnya. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan di akhirat. Jadi tidak ada gunanya kalau mereka mempunyai segala macam nikmat daripada kenikmatan duniawi, tapi kalau tanpa ada nikmat Islam, semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya katanya Abu Yusuf, wa man utiya bi ni'matil Islam faka'annama hazat bi ni'mati dunya bi hazafiriha. Barang siapa yang diberikan oleh Allah hanya nikmat Islam aja, maka seakan-akan dia akan diberikan oleh Allah SWT semua nikmat yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena nikmat Islam yang menentukan kebahagiaan seseorang di akhirat nanti. Selama dia Islam, selama dia iman, maka seberapa banyak maksiatnya pun semuanya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma seperti kita ketahui bahwasanya semua orang yang iman, semua orang Islam memang semuanya akan masuk surga, seperti yang dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad basyir bi anna ummatak kulluhum yadkhulunal jannah. Umatmu yang beriman, artinya man yashhadan la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah yadkhul jannah, mereka akan masuk surga. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wa in zana wa in sarak, wahai Jibril, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maka Jibril menjawab, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kedua kalinya, terheran-heran, walaupun berzina, wa in zana wa in sarak, walaupun berzina, walaupun mencuri. Maka Jibril pun menjawab juga demikian, wa in zana wa in sarak. Maka ketiga kalinya, untuk betul-betul ya memastikan jawaban daripada Jibril, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, wa in zana wa in sarak. Maka Jibril pun menjawab, wa in zana wa in sarak wa in syaribal khamr, walaupun orang tersebut zina, walaupun orang tersebut mencuri, bahkan walaupun orang tersebut minum minuman khamr, walaupun narkoba sekalipun, tetap dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti kita ketahui, bukan semua orang Islam akan masuk surga secara langsung, tapi ada orang, sekelompok orang Islam yang akan masuk surga secara langsung, tapi ada juga yang akan mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita katakan kelompok pertama daripada orang-orang Islam yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka adalah yang amal kebaikannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, daripada amal kejelekannya. Mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang Islam yang kejelekannya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, mereka akan diazab dulu, diberi balasan dulu akan maksiat-maksiat mereka oleh Allah SWT di dalam neraka Allah SWT dengan azab-azabnya. Seberapa lama dan seberapa banyak menerima azab, seberapa banyak maksiatnya. Jadi dicuci dululah. Anggap kalau kita punya baju yang mana baju kita ketika itu kotor, penuh dengan kotoran, penuh dengan lumpur misalnya, tentu di saat itu kita tidak akan masukkan baju yang kotor dan basah tersebut langsung ke dalam lemari kan, pasti kita cuci dulu. Di saat cuci pun kita hilangkan kotorannya, yang lengket-lengket pun kita kusek-kusek, tambah tidak hilang, tambah keras kucekannya ya, tambah kalau perlu kasih rinsu, disikat ya, setelah selesai dijemur di panasnya matahari, di saat orang kepanasan dengan terik panasnya matahari, di situ baju kita dijemur, malah bertambah panas, bertambah enak. Di saat setelah selesai dijemur, kemudian kita tambah dengan setrika lagi. Setrika dulu, dilipat-lipat, baru ditaruh lemari. Juga demikian, orang Islam yang beriman kepada Allah SWT tapi maksiatnya lebih banyak, banyak mencuri, banyak zina, banyak narkoba, minum khamar, dia masuk surga selama ada iman, selama dia Islam. Tapi ketahuilah, akan mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dicuci dulu, diucek dulu, disikat dulu, disetrika dulu punggungnya. Ya, kemudian juga dilipat-lipat, baru kemudian dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwasanya akhir man yadkhulul jannah rajulun min juhaina ba'da alf sana. Orang yang terakhir, rajulun akhir man yadkhul jannah atau akhir man yadkhur minanar, akhir man yakhruj minanar, rajulun min juhaina. Orang yang terakhir kali yang keluar dari neraka kemudian dimasukkan surga, setelah itu tidak ada lagi yang keluar dari neraka, tidak ada lagi yang masuk surga, adalah seseorang dari kabilah Juhaina. Ini seseorang yang dari kabilah Juhaina ini akan keluar dari neraka dan dipindah ke surga setelah ada di neraka selama 1000 tahun. Dan satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia, tinggal dikalikan saja. Itu orang yang terakhir yang keluar dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan semoga bukan ya kita yang menjadi orang tersebut, apalagi 1000 tahun di neraka. Tapi Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, ya laitani ana akun zalika rajul. Semoga dan coba andai kata aku yang menjadi orang tersebut, katanya Imam Hasan Basri. Semoga aku yang menjadi orang tersebut. Mudah-mudahan aku menjadi orang tersebut. Andai kata aku yang menjadi orang tersebut yang terakhir keluar dari neraka, maka mereka orang-orang di sekitar Imam Hasan Basri terheran-heran. Ya Imam Hasan Basri, kenapa kamu mengatakan demikian? Kenapa kamu mengharap kamu menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga, dipindah ke surga? Apa katanya Imam Hasan Basri? Bukankah orang tersebut dengan lidah Rasulullah SAW dipastikan akan masuk surga? Walaupun akan mampir dulu di neraka, tapi kan pasti masuk surganya dengan saksi kesaksian Rasulullah SAW. Betul, iya. Maka ketahuilah, kita semuanya belum pasti masuk surga. Kalau kita bukan menjadi orang tersebut, belum tentu kita masuk surga. Bisa jadi kita akan di neraka selama namanya. Na'udzubillahi minzalik. Bagaimana takutnya Imam Hasan Basri. Inilah yang dikatakan oleh sebagian salaf, ma amina ahadun ala imanihi an yuslab illa sulib. Seseorang tidak akan, tidak merasa aman akan imannya, tidak akan tidak merasa takut akan imannya dicabut oleh Allah, tidak merasa demikian kecuali dia akan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sebaliknya merasa takut dia mati su'ul khatimah, merasa takut imannya suatu waktu dicabut, inilah orang-orang yang benar-benar imannya aman di akhir umurnya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, orang-orang soleh, bahkan orang-orang wali, paling takut dengan hadisnya Rasulullah SAW yang dikatakan bahwasanya inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Ketahuilah bahwasanya seseorang akan beramal dengan amalan orang surga, suka di masjid, suka sholat, suka sedekah, suka zikir, suka ngaji, tapi di akhir umurnya ya'mal bi amali ahli nar. Di akhir umurnya dia ditakdirkan oleh Allah mengamalkan amalan penghuni neraka, akan bermaksiat. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk neraka. Padahal sudah hampir mau masuk surga, tapi di akhir umurnya ditakdirkan dengan takdir dengan takdir yang lain. Oleh karena itu bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu berdoa dan mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai wahai zat yang memutar-mutarkan hati, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku ini ala dinika, dalam agamamu, dengan agamamu, dengan iman kepadamu. Ini Rasulullah SAW, ya Rasulullah atakhaf, katanya sahabat, wahai Rasulullah, kamu takut? Takut iman yang ada di hatimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu sering berdoa dengan doa seperti itu? Wa ma yu'minuni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'minuni, apa yang membuat aku aman? Siapa apa yang membuat aku mendapatkan jaminan aku akan mati dalam keadaan iman? wal ghalab baina usbu'in min asabi'i rahman yaglibuhu kaifa yasha. Ketahuilah bahwasanya hati manusia ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibolak-balikkan setiap saat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan merasa aman dengan iman kalian, jangan merasa aman dengan Islam kalian. Suatu saat bisa saja Allah Subhanahu wa taala memutar sedikit jarinya akan berbolak berbalik, akan menjadi murtad naudzubillah dan akan menjadi mati dalam keadaan suul khatimah naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dianjurkan untuk selalu kita mensyukuri nikmat Islam. Hampir Abi Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau kalian berpidato, kalau kalian menasihati orang-orang, ingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih akan nikmat Islam. Ingatkan mereka agar mereka betul-betul mensyukuri nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita tahu Nabi Allah Yusuf pisah dengan ayahnya Nabi Allah Yakub hampir 40 tahun lamanya, dan Nabi Allah Yakub susah. Nabi Allah Yakub selalu menangis, dan Nabi Allah Yakub setelah lama bertahun-tahun tidak bertemu, itu mimpi. Dalam mimpinya Nabi Allah Yakub ini bertemu dengan malaikat Israel. Maka Nabi Allah Yakub bertanya kepada Israel, ya Israel, akobatta ruha waladi Yusuf, wahai Israel, apakah kamu sudah mencabut nyawa ayah anakku Yusuf? Katanya malaikat Israel, la, lam akbit ruha, aku belum mencabut nyawanya, dia masih hidup. Tahu-tahu di mimpi tersebut Nabi Allah Yusuf datang, ya abati, wahai ayahku, atakhaf anta jama'a an la talqani, kamu takut kamu tidak bertemu denganku? Ketahuilah bahwasanya jika kamu tidak bertemu denganku di dunia, maka kita akan berkumpul di akhirat. Katanya Nabi Allah Yusuf. Maka Nabi Allah Yakub apa jawabannya? Wahai anakku ya Yusuf, bukan aku takut tidak berjumpa denganmu di dunia, aku susah karena tidak bertemu denganmu dalam waktu yang berpuluhan tahun. Bukan, aku susahnya, aku takutnya, aku khawatir kamu itu meninggal dalam keadaan bukan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan aku denganmu nanti di akhirat. Yang aku inginkan kumpul di akhirat. Aku susah tidak bertemu kamu, aku khawatir, takut kamu itu merubah agamamu, agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi Allah Yusuf ketika itu selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Itu doa Nabi Yusuf. Semenjak itu dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ini seorang nabi. Dan begitulah memang orang yang seorang nabi yang bertakwa kepada Allah, yang derajatnya tinggi di sisi Allah, orang-orang yang takut akan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang soleh, orang yang merasa aman, dialah orang yang khawatir dan rentan imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah ila qaumul khasirun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian semuanya merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah barang siapa yang merasa aman, tidak merasa takut akan terjerumus dalam tipu daya Allah, dalam terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala dan neraka Allah, tidak merasa aman kecuali ilal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama disebutkan tadi oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang kedua dikatakan Al-Habib Abdullah Haddad memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia. Alhamdulillah, nabi kita ternyata nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, makhluk bahkan yang paling mulia yang ada di alam semesta ini, semuanya di bawah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma'il ulama, telah terjadi kesepakatan bainal ulama bahwasanya nabi itu bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya yang paling mulia di antara nabi dan paling mulia di antara semuanya. Ya, ini ijma'ul ulama yang kita yakini. Dan dalil-dalil akan kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW akan nabi-nabi yang lain sangat banyak. Dalam Isra Mi'raj kita tahu Nabi Muhammad SAW disitulah dengan mata kepala sendiri langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Adakah nabi yang lain melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nabi Musa sampai meminta. Nabi Musa merengek-rengek meminta kepada Allah supaya diperlihatkan zat Allah agar Nabi Musa bisa melihat kepada zat Allah. Tapi Allah SWT tidak mengabulkan permintaannya. Nabi Muhammad tidak meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengundangnya, Allah Subhanahu wa taala yang memintanya untuk ke langit, untuk ke arsy. Dan di situ Ratul Muta, di situlah Nabi Muhammad SAW langsung dengan mata sendiri, bukan dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan tidur, dengan mata sendiri dalam keadaan yaqadah melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan akan kemuliaan di sisi Allah SWT atas nabi-nabi yang lain. Dalam Quran tidak pernah ada Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya langsung, tidak ada. Kalau nabi-nabi yang lain kita tahu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan nama langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Juga demikian ya Ibrahim, a'rid an hadza. Juga demikian dikatakan ya Musa. Dikatakan ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dikatakan ya Isa, a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahain. Yusufu a'rid an hadza. Itu semuanya panggilan-panggilan kepada nabi-nabi Allah SWT dengan nama mereka langsung. Tapi bagaimana ketika Allah SWT memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyu. Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka sahidan wa mubashiran wa nadhira. Ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan. Tidak ada ya Muhammad, tidak pernah. Tidak pernah ya Muhammad. Itu Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan bagaimana Allah menghormatinya lebih daripada Nabi yang lain. Sebagaimana kita sebagai manusia biasa, ketika memanggil orang yang kita hormati, orang yang kita segani, kita manggil orang tua kita aja misalnya, kita tidak memanggilnya dengan namanya langsung kan. Kita memanggilnya dengan lakopnya, dengan ayah, dengan bapak, dengan abati, dengan abi. Tidak memanggil dengan, kalau kita memanggil langsung dengan nama ayah kita, itu kurang ajar kan. Ya, begitu juga seorang murid memanggil gurunya pasti dengan kata ustaz, ya syekh, ya ustaz. Nah, mungkin memanggilnya dengan langsung dengan namanya ya fulan. Kenapa? Menghormati. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghormati nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Allah Subhanahu wa taala menghormati nabi-nabi yang lain. Kita tahu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan la yadkhulul jannata ahadun minan nabiyyin hatta adkhulaha. Tidak seorang pun daripada nabi-nabi yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai aku yang terlebih dahulu memasukinya. Wala yadkhul ahadun wala yadkhulha ahadun minal umam hatta tadkhulha ummati. Dan tidak seorang pun daripada umat-umat yang lain masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali terlebih dahulu setelah umatku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana yang diutamakan untuk masuk surga Allah SWT terlebih dahulu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidakkah itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lain? Yang begitulah ya kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan banyak lain kemuliaan-kemuliaan yang lain yang bahkan di akhirat dikatakan dalam satu riwayat Adam pun ketika itu diberi kunyah, diberi lakab dengan kunyah Aba Muhammad. Adam kunyahnya Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Nabi Adam ayah kita semuanya, ayah manusia semuanya. Tapi dikatakan Abu Muhammad, bukan Abu Musa, bukan Abu Ibrahim, padahal semuanya adalah anak daripada Nabi Adam. Tapi yang dikatakan Abu Muhammad, dipilih nama Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah SWT menyandingkan nama Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Ketika adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan siapa Nabi Adam ketika di surga berbuat kesalahan, ketika makan khuldi, dia memakan khuldi kemudian dia menyesal, dan disitulah Nabi Adam meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut tawassul, dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Aku meminta kepadamu ya Allah maaf dan maghfirahnya dengan berkat dan kemuliaan Muhammad SAW. Allah mengatakan, dari mana kamu tahu Muhammad? Kamu belum melihat Muhammad. Maka Nabi Adam mengatakan bahwasanya aku melihat di setiap cagak yang ada di surga, setiap tiang yang ada di surga, aku lihat di situ ada namamu Allah dan ada nama Muhammad. Dan aku yakin kamu tidak menyandingkan namamu dengan nama yang lain, kecuali nama yang lain adalah orang yang mulia, orang yang terhormat di sisimu. Bahkan ketika Nabi Adam pun, disitulah diciptakan Siti Hawa, terbangun dari tidurnya, Nabi Adam sudah melihat Siti Hawa di sampingnya. Ketika akan disentuhnya, maka di situ ada larangan. Mahlan, tunggu. Hatta tu'adiya mahruha. Jangan kamu sentuh Adam sampai kamu bayar maharnya. Wa ma mahruha, apa maharnya? Aku harus bayar apa? Ini surga. Maka dikatakan, mahruha antusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam 100 marra. Kamu maharnya harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam itu sesungguhnya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dahi Nabi Adam ketika itu. Ini kemuliaan yang alhamdulillah kita sebagai umatnya, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maka dengan itu bi akramil rusli kunna akramal umami. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, maka kita sebagai umatnya menjadi umat yang paling mulia, seperti dikatakan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ikut-ikutan mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bukan karena amalan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena nasab kita, bukan karena amalan kita. Semuanya kita dapatkan karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau amalan, apa yang kita bisa andalkan? Amalan orang dulu lebih banyak daripada amalan sekarang. Ibadahnya orang dulu lebih lama daripada ibadahnya orang sekarang, umat sekarang. Umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang pendek umurnya. Umat-umat terdahulu jauh lebih panjang umur mereka, yang otomatis ibadahnya mereka lebih banyak daripada ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak, kita tidak mempunyai keunggulan ibadah atau amalan atau yang lain. Kita hanya memiliki Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dihitung-hitung, maksiatnya umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada maksiatnya umat-umat terdahulu. Kalau di dahulu umat-umat yang terdahulu mungkin tidak ada yang namanya narkoba, sekarang kita sudah tahu. Umat yang terdahulu tidak ada yang namanya perempuan dengan perempuan. Kalau laki dengan laki sudah ada. Perempuan tidak dengan perempuan, dahulu umat terdahulu tidak ada pertama kali yang melakukan umat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula maksiat-maksiat yang lain yang semuanya tidak terjadi pada umat-umat yang sebelumnya, terjadi di umat sekarang ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi umat kita masih dianggap umat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah melihat kepada amalan kita, bukan melihat kepada maksiatan kita, tapi melihat kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dianjurkan oleh ulama bahwasanya kita dianjurkan mensyukuri dengan selalu mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah SWT yang menjadikan kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kita tahu kan merengek-rengek, Nabi Musa meminta-minta, berangan-angan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa membaca di Lauhul Mahfudz, di situ disebutkan satu umat yang disebutkan kebaikan-kebaikannya dan kelebihan-kelebihannya. Disebutkan di situ satu umat yang mereka jika melakukan kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Umat terdahulu satu kali kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Satu salat, satu rakaat daripada salat dibalas dengan satu kebaikan. Satu sedekah dengan satu sedekah. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dibalas dengan 10 kebaikan. Itu minimal, paling sedikit. Dan bisa dilipat gandakan sampai 10 kali, bisa sampai 70 kali, bisa sampai 700. Bahkan bisa lebih daripada itu yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Makanya umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek, tapi pahalanya tetap bisa mengungguli umat-umat yang terdahulu walaupun mereka punya umur yang panjang. Kenapa? Kebaikan yang ada pada umat Nabi Muhammad bisa dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Minimal paling tidak 10 kebaikan. Apalagi kalau dikatakan bahasanya barang siapa yang berniat dengan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya, sudah ditulis sebagai amalan, sudah ditulis sebagai ibadah. Kita mau ke masjid, ternyata di saat kita masjid mungkin hujan, tidak jadi. Sudah dicatat sebagai orang yang datang ke masjid, sholat berjamaah, zikir di situ. Itu bagi umat yang terdahulu tidak berlaku. Niat melakukan kebaikan kemudian tidak jadi, tidak dapat pahala kalau umat terdahulu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah mendapatkan pahala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jika melakukan kemaksiatan satu kali, ditulisnya satu kali. Dan jika kita berniat untuk melakukan kemaksiatan, kemudian tidak jadi kita lakukan, tidak jadi kita lakukan, itu tidak ditulis. Ini semuanya kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan berkat siapa? Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di akhirat nanti, di saat itu di padang mahsyar, semuanya orang akan berkumpul kan? Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umat semuanya umat akan berkumpul. Tapi di situ terlihat perbedaan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang lain. Dari mana? Dari cahaya. Umat Nabi Muhammad wajahnya seperti wajahnya bulan purnama. Tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, innakum tud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al. Ketahuilah, kalian semuanya nanti akan dipanggil di saat hari kiamat nantinya, yang semua umat berkumpul dalam keadaan kalian akan bercahaya, bekas-bekas air wudu yang ada pada anggota badan kalian, wajah bercahaya, tangan bercahaya. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain tidak bisa dibedakan, ini umat siapa ini ya, tidak bisa dibedakan. Tapi umat Nabi Muhammad terbedakan dengan cahaya yang ada di diri mereka. Ini kemuliaan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan yang lain juga sangat banyak umat Nabi Muhammad SAW, termasuk sholat dimanapun hukumnya sah dan hukumnya boleh. Tidak harus sholat di masjid, mau di rumah, mau di lapangan, mau di jalan sekalipun, yang penting suci. Tapi umat terdahulu tidak boleh mereka sholat, dan tidak sah mereka sholat kecuali di masjid. Tidak boleh, tidak sah dan tidak boleh mereka sholat di jalan, di rumah, di lapangan. Itu umat terdahulu. Sehingga kalau mereka dalam keadaan perjalanan tidak mendapatkan masjid, mereka tidak sholat. Nanti tatkala mereka pulang dan sampai di rumah mereka, mereka mengqadha sholat mereka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dimanapun boleh melaksanakan sholat, dan hukumnya sah melaksanakan sholat. Ini juga kemuliaan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita syukuri juga. Selain kita mensyukuri atas nikmat Islam yang kita dapatkan dari Allah, kita syukuri juga karena kita dianggap dan ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala nikmat yang ada pada diri kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dialirkan kepada keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat dan istiqamah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ala hadiniya kunniya salihah jami'a li khairina wa akhirah. Wa ila hadratin nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.